warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anta, apa hukumnya makan dengan tangan kiri? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu perbuatan syaitan. Kata siapa? Kata Rasulullah. Mana dari? Anta, apa doa makan? Oke. Niat. Kata siapa? Mana dari? Kalau udah narik nafas tuh udah gugup itu biasanya. Jangan gugup. Terus. Radhiyallahu anhu. Jika kalian makan makanan berdua, ketika di antara jika kalian dengan makan, jika kalian makan, bacalah. Terus. Jika kalian makan makanan berdua, bacalah. Bacalah bismillah. Dah, itu aja cukup. Ya kan? Betul kan? Cukup itu dalilnya. Jangan gugup, santai aja. Enggak ada yang ngigit sini, ya. Anja, siap. Si pertanyaan. Dosa apa yang paling besar? Dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Apa? Tahu dosa yang paling besar. Cuman mikir dalilnya. Ya. Apa dosa yang paling besar? Rasid. Syirik. Mana dalilnya? Apa dosa yang paling besar? Mana dari ini? Gak ada. Mana dosa yang paling besar? Dosa yang paling besar. Apa? Hah? Syirik. Apa itu syirik artinya? Iri apa dengki? Hah? Beribadah kepada selain Allah. Jadi itu dosa yang paling besar. Mana dalilnya? Syirku billah. Apa keutamaan sholat di Masjidil Haram? Keutamaannya berapa kali lipat dengan masjid selainnya? 100.000 sholat di? Hah? 100.000 sholat di? Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di Masjidil Haram. Apa maknanya? Hah? Hah? Masjid selainnya. Oh, jadi keutamaan sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dari selain Masjidil Haram. Iya, keutamaannya. Masya Allah. Mana dalilnya? Masya Allah. Kalau di Masjid Nabawi? 1.000 apa nih? 1.000 rupiah. 1.000 itu banyak macamnya. 1.000 sholat di selainnya. Mana dari? Ayah Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu fi masjid hadza khairun min alfi salati fi ma siwahu min al-masjid al-haram. Wa al-umar dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di masjidku ini masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 salat lainnya kecuali di masjid di Masjidil Haram di Surabaya. Masjidil Haram berapa? 1.000. Masjidil Haram berapa? 100.000. Masjid Nabawi? 1.000. Masya Allah, beruntung ya. Antum yang dimudahkan umroh, haji, bisa berangkat ke sana, sholat di sana. 1.000. Lebih baik. 1.000 kali lipat dari selain Masjid Nabawi. Kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram berapa? 100.000. Ada yang lebih besar dari itu pahalanya. Apa? Sholat di rumah masing-masing? Oh. Hah? Kecuali bagi para laki-laki di masjid, mutlak laki-laki sholat di masjid semuanya. Sholat duha, sholat tahajud, sholat istikharah. Sholat lima waktu. Coba. Gimana? Yang lebih besar dari itu pahalanya. Coba disusun lagi kalimatnya. Hah? Oh. Antum bisa bantu. Aku. Sholat di rumah aku dia maksudnya sholat di rumah. Sholat yang wajib. Coba mana dalilnya? Anzai. Tabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalu ayyuhan nasu buyutikum fa inna afdalu salat Allah. Apa coba teman-teman baca dan An Zaid Oh, tadi nyala aku. Halo. Tidak mulai nih pelajaran kelantikan. Ada yang bisa? Bisa? Coba. Baca. Jangan baca. Apalah. Kaki catatannya terbakar, hilang ilmu. Ilmu itu didaca, diusahakan. Ayo. Cepat ini memulai kita taklim. Eh. Pakai mic. Aduh digeser mic kok enggak dipakai. Dikerjakan di terus kecuali yang wajib. Masya Allah. Jadi ini Rasulullah SAW mengatakannya di mana? Di Madinah. Berarti itu lebih besar daripada di Masjid Nabawi sekalipun. Masjid Nabawi sekalipun. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah wahai sekalian manusia di rumah kalian. Itu suruh salat di rumah. Jangan di masjid, ya kan? Padahal di masjid ini pahalanya berapa? 1000, ya kan? Tapi disuruh salat di rumah, salat. Padahal di masjid, Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000, tapi Rasulullah mengatakan salat di rumah kalian. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Wahai sekalian manusia, salatlah di rumah kalian. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi. Karena sesungguhnya salat yang paling utama adalah dia kerjakan di rumah. Illal maktubata, kecuali yang wajib. Salat wajib dikerjakan di masjid bagi laki-laki. Nah, itu kalau yang wajib baru dikerjakan di masjid. Nah, kalau dikerjakan di Masjid Nabawi, tadi pahalanya 1000 kali lipat di selain Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat di selain Masjidil Haram. Tapi kalau yang selain wajib, kerjakan di rumah, kata Rasul. Berarti kan yang di rumah itu diperintahkan oleh Rasul, dianjurkan. Kalau Rasul mengatakan seperti itu, berarti yang lebih utama di mana? Di rumah. Yang lebih utama di rumah. Karena Rasul menganjurkan itu dalam keadaan di situ ada Masjid Nabawi. Dalam keadaan ada Mekah juga, tapi Rasulullah memerintahkan untuk di rumah. Masya Allah. Berapa nilainya? Tentu lebih besar dari 1000, dari 100.000 lebih besar. Berapa? Tidak tahu kita. Hanya Allah yang tahu. Nah, ini sudah nyoba belum sholat sunnah di rumah? Kerjakan di rumah sholat sunnah. Kalau bisa, rawatib di rumah. Kalau nggak bisa, bukan berarti di masjid dilarang. Boleh di masjid. Cuman yang lebih utama di rumah. Sholat duha, sholat witir, sholat tahajud. Itu besar pahalanya, lebih besar dari di dua tempat tadi. Karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Paham dong? Antum belum masa tinggalkan. Setiap kebaikan adalah sedekah. Benar. Masya Allah. Ah. Diapal terus itu ya. Kita lanjutkan hadis ke Al-Thamin wal-Ishrud. Hadis ke-28 berkaitan tentang luzum sunnah wajtinabul khilaf wal bid'ah, berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi perselisihan dan kebid'ahan. Waktu sholat lewat berapa Pak? 22 ya? 27. Bisa ngira-ngira kan? An Abi Najih Al-Irbad Ibnu Sahrih radhiyallahu anhu. Al-Irbad Ibnu Sahrih, Abu Najih. Beliau berkata, Rasul wa awana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petuah kepada kami dengan petuah yang menggetarkan hati. Petuah, nasihat, ujangan, bisa semua. Satu makna. Wa dharafat minhal uyun, dan nasihat tersebut meneteskan air mata kami. Membuat air mata kami keluar. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha maw'idhatun waqti'in, sepertinya ini nasihat perpisahan. Karena kalau nasihat perpisahan itu betul-betul mengena, teringat ada momennya. Oh iya, dia sebelum pergi memberikan aku nasihat begini dan begini. Ingat, biasanya sulit lupanya kalau nasihat perpisahan. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in memanfaatkan kesempatan emas ini. Kesempatan yang sangat berharga ini tidak akan menyia-nyiakannya. Maka mereka mengambil keuntungan di sini. Mengharap kebaikan di sini. Apa yang mereka harapkan? Nasihat dari Nabi SAW. Wasiat dari Nabi SAW. Kata mereka, ya Rasulullah, fa'usina, wahai Rasulullah, tolong beri wasiat kami. Demikianlah para sahabat selalu mengambil kebaikan, keuntungan ketika bersama Rasulullah SAW. Keuntungan untuk akhirat mereka, keuntungan untuk agama mereka, untuk kebaikan mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali wasiatnya dengan usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Takwa maknanya mengerjakan perintah Allah berdasarkan ilmu dan keikhlasan, dan menjauhi larangan Allah berdasarkan ilmu dan keikhlasan. Itu makna takwa. Kita tidak bisa mengerjakan perintah kecuali harus dengan ilmu. Tidak tahu kita ini suatu perintah kalau tidak dengan ilmu. Tidak bisa kita asal menebak-nebak ini perintah. Tidak bisa, harus belajar. Demikian pula harus dengan keikhlasan. Tidak boleh kita mengerjakan perintah Allah tanpa keikhlasan. Karena itu akan menjadi semu, sia-sia belaka. Tidak akan bermanfaat untuk kita. Demikian pula menjauhi larangan Allah. Bukan karena enggak ada kesempatan, bukan karena tidak diuntungkan dari sisi duniawi, tidak, tetapi berdasarkan keikhlasan. Dan sebelum itu berdasarkan ilmu, kalau ini benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku wasiatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wasiat yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha." Sungguh kami telah berwasiat kepada ahlul kitab sebelum engkau, wahai Muhammad, sebelum kalian, wahai kaum muslimin. Dan kami wasiatkan pula kepada kalian. Apa isi wasiatnya? Anittaqullah. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Wasiat mulia, wasiat berharga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengawali wasiatnya dengan takwa. Mudah diucapkan di lisan, namun realisasinya butuh perjuangan. Orang yang bertakwa akan menuai sekian banyak keuntungan, duniawi dan ukhrawi. Duniawi Allah mudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan pada dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dari urusannya. Duniawi, dari sisi duniawi, dari sisi akhirat Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Di dunia dimudahkan urusannya, di akhirat dimasukkan ke surga. Namun itulah, banyak dari manusia yang tidak bertakwa. Kenapa? Karena ada hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa ini mengajak pada kejelekan, keburukan. Sehingga berat langkahnya untuk menjadi insan yang bertakwa. Berat langkahnya untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan ketakwaan. Kenapa? Karena dia lebih cenderung dengan jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya kebinasaan, keberakhirannya kebinasaan. Namun kalau kita bersabar dalam menjalani hidup ini, bertakwa, Allah yang akan menjamin kehidupan kita. Allah yang menjanjikan demikian. Maka dari itu, Nabi SAW mengawali wasiatnya, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian hendaknya bertakwa kepada Allah. Karena takwa ini adalah wasiat yang sangat berharga. Ketika diamalkan, sangat-sangat akan memberikan kebaikan kepada kaum mukminin. Diawali dengan takwa. Wasam'i wa ta'ati wa in ta'amara 'alaikum 'abdun. Wasiat yang kedua. Hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian budak. Budak itu ya budak. Di zaman dahulu budak. Seorang yang diperjualbelikan budak. Artinya tidak ada kemuliaannya. Seperti orang merdeka. Budak, namanya budak itu orang yang dibawa rendah tingkatannya. Walaupun budak itu yang menjadi pemimpin. Bukan bangsawan. Bukan orang kaya. Bukan orang terkenal. Bukan orang yang terpandang, tapi budak. Walaupun ternyata Allah takdirkan yang menjadi pemimpin kalian budak, kalian tetap harus taat dan dengar. Tidak boleh memberontak kepada mereka, kepada pemimpin kalian. Tidak boleh memberontak, mengangkat senjata, menggulingkan pemerintahan dengan cara kekerasan, mempengaruhi massa. Tidak boleh, kata Rasulullah SAW, as-sam'u wa ta'ah, hendaknya kalian dengar dan taat kepada pemerintah kalian. Selama mereka memerintahkan kebaikan, dengar dan taat. Tetapi ketika mereka memerintahkan keburukan, jangan ditaati. Namun, tidak boleh kita memprovokasi. Tidak boleh kita membuat pidato atau ceramah yang menjadikan masyarakat membenci pemerintahnya. Yang membakar semangat pemuda untuk membenci pemerintahnya. Haram hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan was-sam'u wat-tha'atu fima ahabba wa fima kariha, di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal mar'il muslim, wajib bagi seorang muslim as-sam'u wat-tha'atu, untuk mendengar dan taat fima ahabba wa fima kariha, pada perkara yang disenangi dan perkara yang tidak disenangi. Sekalipun perintah dari pemerintah, perkara yang tidak kita senangi. Mungkin ya kepala ini gatel, mungkin kalau keluar pakai helm berat rasanya. Ah, enggak suka. Nah, tapi ini perintah dari mereka. Misal mereka mewajibkan, wajib berarti kita pakai. Pengen cepat sampai, tiba-tiba lampu merah. Waduh, gimana? Berhenti, jalan terus, jangan dilanggar. Karena ketika mereka memasang tanda merah, berarti mereka memerintahkan untuk berhenti. Berhenti, jangan diterobos. Mungkin hati kita tidak senang, tapi tetap taat kepada Rasulullah SAW. Fima ahabba wa fima kariha. Dan pada perkara yang kalian senangi, kalian diperintahkan terhadap perkara yang kalian senang. Taat. Kalau yang kita senang ya, mungkin kita nggak perlu jadi pembahasan. Namanya senang kita. Apa contohnya disuruh yang kita senang? Apa? Libur kerja. Gaji dijamin. Baik. Senang nggak? Senang. Ya kita wajib tetap taat. Perkara yang kita senangi. Yang tidak kita senangi, ya kita juga harus taat. Illa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'mara bi ma'siyatin, kecuali kalau diperintahkan bermaksiat. Fala sam'a wala ta'ah. Tidak boleh taat, tidak boleh dengar. Kita tidak boleh mentaatinya kalau diperintahkan bermaksiat. Tapi bukan berarti kita memberontak, bukan berarti kita membicarakan keburukan pemerintah di sana sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau membimbingkan, ya, man arada an yansah lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Siapa yang ingin menasehati pemerintah, misal di antara kalian ada yang melihat mereka melakukan keburukan, kemungkaran yang kalian lihat itu salah, maka jangan dinasihati dengan terang-terangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faliyakhud biyadihi, ambil tangannya. Lakukan di tempat sepi. Di tempat yang tidak dilihat orang banyak. Fa'in kubila, kalau diterima, fa'ah, itulah yang diharapkan. Dan kalau tidak diterima, faqad adalladhi alaihi, sungguh dia telah menunaikan kewajibannya. Seperti itu. Ya, kalau misal kita mau memberikan nasihat kepada pemerintah, kepada pemimpin, demikian bimbingan Islam. Bukan disebarkan di mimbar-mimbar, di podium-podium. Ya, jadi aib jadinya. Aib pemerintah dibongkar. Jadi bagaimana masyarakat akan percaya dengan pemerintahnya kalau seperti itu? Sedangkan kita diperintahkan untuk menjaga wibawa pemerintah kita. Menjaga wibawa pemimpin kita. Menjaga wibawa penguasa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemerintah kalian. Pemerintah kalian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlus sunnah as'adun nas fi hadza. Ahlus sunnah salafiyin, mereka adalah orang yang paling menjaga dalam bab ini. Yang paling menguntungkan, ya, ketika ahlus sunnah mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW akan menguntungkan negara, menguntungkan kemaslahatan, dan berbagai macam kemaslahatan akan datang ketika seorang mengamalkan hadis ini. Dan ahlu sunnah mereka adalah aulan nas bihal, orang yang mengamalkan hadis ini terdepan, salafiyin, generasi salaf mengamalkan hadis ini. Sehingga ya tidak boleh kita membicarakan keburukan-keburukan pemerintah. Tidak boleh. Ya. Semestinya bagi kita menjaga wibawa mereka. Jaga wibawa mereka. Mereka adalah pemimpin kita. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan selain beliau dari kalangan ulama, berdoa. Bahkan beliau mengatakan, "Lau kana li da'watan mustajabah," kalau aku punya doa satu saja yang pasti terkabul, tentu akan aku berikan kepada pemerintah. Kenapa? Karena kebaikan untuk mereka, kebaikan untuk semuanya. Begitu. Ya. Hendaknya kita tulus, ya. Hendaknya kita benar-benar berupaya membantu mereka dalam kebaikan. Ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Hendaknya kalian dengar dan taat kepada pemerintah walaupun yang memimpin kalian budak. "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya barang siapa yang hidup nanti dari kalian sepeninggalku, dia pasti akan melihat banyak perselisihan. Dan sudah terjadi, ya, di awal, di masa-masa sahabat, ya, di akhir-akhir sudah mulai ada perselisihan. Di masa-masa tabi'in terus semakin berjalannya waktu semakin banyak perselisihan sampai ila yaumina, sampai zaman kita sekarang. La ya'ti zaman illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang zaman melainkan zaman yang setelahnya itu lebih buruk dari sebelumnya. Coba kita ini ingat-ingat saja zaman dulu. Kita masih kecil-kecil dulu. Itu keburukan itu sedikit. Iya enggak? Iya. Sedikit keburukan. Ya, wanita masih banyak yang menjaga malunya. Demikian pula keburukan-keburukan yang lain itu sangat minim. Tapi ketika berkembang terus, berjalan waktu, berjalan waktu, lihat, benar sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin berjalannya waktu semakin banyak kita lihat perselisihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memberitahu, tapi beliau memberi obat. Di sini ada penyakit, tapi ada penawarnya. Gitu. Tidak sekedar memberitahu, ini penyakit, sudah tinggal. Enggak, ini ada penyakit, tapi ini penawarnya. Rasulullah SAW memberikan solusi, jalan keluar. 27 kan? Iya. Masih 23. Berarti berapa menit lagi? 4 menit lagi. Rasulullah SAW memberi penawarnya. Apa penawarnya? Penawarnya kata Rasulullah SAW, "Fa'alaikum bisunnati." Wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah di sini maknanya apa? Tariqah. Jalan hidup. Karena sunnah itu ada dua maknanya. Yang pertama dia bermakna yang sesuai dengan ilmu fikih. Dikerjakan mendapat pahala. Tidak dikerjakan, tidak berdosa. Yang kedua, sunnah maknanya tariqah, jalan hidup. Jalan hidup, ya. Maknanya metode. Fa'alaikum bisunnati, wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Lah ini kok sunnah kok wajib? Jangan sampai kita berpikir seperti itu, bingung nanti. Loh ini wajib, tapi ini sunnah. Nah, sunnah di sini maksudnya apa? Tariqah. Wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Ini solusi dari Nabi SAW. Kalau kalian melihat banyak perselisihan luar biasa. Banyak sekali perselisihan di zaman sekarang. Yang ini berkata ini, yang ini berkata ini, berkata ini, berkata ini, berkata ini. Sampai kadang ya kalau gak punya ilmu bingung. Aduh, mana yang benar? Si A ngomong, kayaknya iya. Si B ngomong, sepertinya iya. Si C ngomong, sepertinya iya. Sampai bingung. Mana yang benar? Sampai sakit kepalanya. Tapi kalau seorang berilmu, mengetahui solusi ini semua sebelumnya sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah diberikan solusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati," wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, "wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin," dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, empat ini khulafa'ur rasyidin. Pegang sunnahku, pegang sunnah khulafa'ur rasyidin. Aqdu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi keraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dalam perkara baru. Fa innakum la bid'atin dhalalah, karena setiap perkara baru itu sesat. Perkara baru dalam urusan agama. Insyaallah hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, yang disebutkan di sini hadis hasan sahih insyaallah. Masih kita dalam pembahasan fa alaikum bisunnati. Pada pertemuan lalu, pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.